Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita awali dari hadis yang ke-365. Wa Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Jibril, ma yamna'aka atau ma yamna'uka antazurana akthar mimma tazurana. Apa yang menghalangimu mengunjungi kami lebih sering daripada kunjungan biasa? Fanazalat, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Dan tidaklah kami turun mengunjungimu kecuali atas perintah dari Rabbmu, milik Allah, apa saja yang di depan kita dan apa saja yang di belakang kita dan apa saja yang di antara keduanya. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanul fillah a'azzakumullah, dijelaskan bahwa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu biasa turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan malaikat Jibril itu selalu dinantikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berharap malaikat Jibril itu kedatangannya diperbanyak lagi, lebih sering lagi dari biasanya. Namun jawaban malaikat Jibril cukup jelas. Turunnya dari langit untuk menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada perintah, maka malaikat Jibril tidak mungkin turun menemui beliau. Barakallahu fikum. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahutaala dalam bab mengunjungi orang-orang soleh dan senang dengan kunjungan orang-orang soleh. Nah, Karena dalam hadis ini cukup jelas. Malaikat Jibril mengunjungi manusia yang terbaik di alam semesta ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan kunjungan malaikat terbaik, yakni malaikat Jibril, pemimpin para malaikat alaihim assalatu wassalam. Barakufikum. Maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Rasulullah SAW sangat senang dengan kunjungan Malaikat Jibril alaihissalam. Karena kunjungan beliau pasti membawa kebaikan dari langit. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, mengapa Nabi SAW meminta Malaikat Jibril itu sering datang? Ya? Karena kedatangan Malaikat Jibril itu selalu membawa apa ini? Keberkahan, kebaikan dari langit. Nah, sehingga semakin sering datang, maka semakin banyak kebaikan dan keberkahan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kedatangan para orang mulia dan solih itu merupakan kebaikan dan keberkahan bagi yang dikunjung. Maka kita kalau seandainya mendapat kunjungan kehormatan dari orang-orang besar, orang-orang soleh, para ulama, maka itu merupakan apa ini? Sebuah kebaikan, sebuah barokah. Nah, kita harus bersyukur. Dan kita harus selalu apa ini? Menginginkan hal itu. Nah, kemudian yang ketiga, disunahkan untuk mengundang orang-orang soleh agar datang ke rumah barfi. Walaupun tidak ada acara walimahan, walaupun tidak ada acara yang lain, nah, semata-mata mengundang, nah, menjamu ala kadarnya, ya, nah, itu disunahkan. Barakofikum. Apalagi jika disertai dengan faedah-faedah ilmiah, nasihat-nasihat yang berharga yang disampaikan oleh orang-orang soleh tersebut, maka ini lebih ditekankan lagi. Ini tidak semata-mata bertemu, makan, minum, tapi ada faedah-faedah yang lain yang didapatkan. Sebagaimana Rasul SAW meminta Malaikat Jibril untuk apa ini? Datang dan datang terus, ya. Nah, jangan sampai telat, jangan sampai lama enggak datang, ya. Nah, kemudian faedah yang lain, boleh minta penjelasan kepada saudara yang lama tidak berjumpa tentang sebabnya, ya. Karena ini menunjukkan bentuk perhatian dan kecintaan. Misalkan biasanya sebulan sekali itu datang ke rumah. Ini kok lama, berbulan-bulan gak kelihatan. Ketika bertemu, ketika berjumpa, maka boleh kita bertanya, wahai saudaraku, kok lama gak ketemu, ya? Kemana saja, ya? Harapiku, itu boleh. Sebagai bentuk perhatian dan kecintaan kepada saudara seperjuangan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Malaikat Jibril lama gak datang, beliau pun bertanya, ma yamna'uka antazurana aksar mimma tazurana. Wahai Malaikat Jibril, sebetulnya apa yang menghalangimu untuk bisa berkunjung ke tempatku lebih banyak atau lebih sering dari biasanya? Kok lama gak muncul? Ya, itu menunjukkan perhatian. Apa ini? Kecintaan. Beda kalau orang itu cuek, ya, gak perhatian, ya. Ujuduhu keadami. Ada dan tidaknya sama saja. Ada ya enggak dilayani dengan baik. Enggak ada ya enggak dicari. Berarti cuek, enggak perhatian, enggak sayang, ya. Barakallahu fikum. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu diatur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa berbuat seenaknya sendiri. Seperti Malaikat Jibril, walaupun beliau pemimpin para malaikat, nah, untuk turun menemui Nabi Muhammad SAW itu harus ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perintah, enggak boleh. Nah, faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwasanya para malaikat itu selalu taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan manusia, ya. Malaikat Jibril tak boleh turun juga turun. Turun ya turun. Nah, tidak ada kemudian yang turun diam-diam, ya. Atau mungkin mau jalan-jalan ke bumi yang sebelah mana begitu tanpa pemberitahuan, ya. Atau kabur dari langit, ya. Enggak ada. Semua malaikat, apalagi Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka kepada Allah. Beda dengan manusia, ya. Nah, manusia itu ada yang taat, ada yang maksiat, ya. Kadang nurut, kadang ya begitu, ya. Nakal begitu, ya. Suruh sholat, ada yang nurut sholat, ada yang apa ini? Enggak sholat. Kalau malaikat tidak. Semua perintah Allah mereka lakukan tanpa pilih-pilih. Nah, tugas mereka memang mentaati Allah. Bukan apa ini? Durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi dalam hal ini makhluk itu dalam masalah taat dan maksiat itu terbagi menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Ini golongan para malaikat. Golongan yang kedua ialah golongan yang selalu maksiat, tidak mau taat. Nah ini iblis dan konco-konconya. Golongan yang ketiga, kadang taat, kadang maksiat. Nah ini golongan itu bernama manusia. Sehingga manusia itu ketika taat, niru malaikat. Ketika maksiat, niru siapa? Iblis dan konco-konconya. Barakatuhikum. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ahlu ta'ah. Para-para yang taat kepada Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis berikutnya. Yang ke-366. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tusahib illa mu'mina. Janganlah engkau bersahabat, berteman dekat kecuali dengan seorang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan sampai memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak apa-apa. La ba'sa bihi itu berarti masih bisa dipakai sebagai dalil. Nah. Ini istilah la ba'sa bihi itu berarti derajatnya hasad, ya. Hasad ini tingkat kesohihannya di bawah sohih, ya. Lapak sapi itu istilahnya masih ditoleran, ya. Nah, Pak Fiko masih bisa dipakai sebagai hujah. Dalam hadis yang mulia ini, khana betina azakumullah, menunjukkan beberapa perkara yang sangat penting. Yang pertama ialah larangan berteman dekat atau bersahabat dekat dengan orang-orang kafir dan ahli maksiat. Kalau cuma kenal enggak masalah, atau cuma hubungan bisnis ya, jual beli enggak masalah. Tapi kalau teman dekat dilarang. Enggak boleh. Ya. Muslim berteman dekat atau bersahabat dekat dengan orang kafir dan ahlul maksiat enggak boleh. Mengapa enggak boleh? Ada larangan. Yang kedua, membahayakan keselamatan agama kita. Karena teorinya itu ialah kalau tidak bisa mempengaruhi, ya dipengaruhi. Nah, mempengaruhi orang supaya baik itu sulit. Tapi kalau terpengaruh dengan kejelekan itu gampang. Sementara hati kita itu lemah. Mungkin awal-awal kita berusaha mempengaruhi, tapi hati kita lemah. Lama-lama apa ini? Terpengaruh dengan orang kafir atau ahli maksiat yang menjadi teman dekat. Tak boleh, ya. Kalau teman sekantor gimana? Ya, kenal, kenal itu aja. Tapi jangan sampai kemudian apa ini? Dijadikan sebagai apa ini? Sahabat dekat. Ya. Ini satu apa namanya divisi. Juga masalah. Tapi jangan sampai kemudian apa ini? kita jadikan sebagai sahabat atau teman dekat, teman curhat dan lain-lain. Mendakwai iya, tapi enggak usah pakai jadi teman dekat atau sahabat. Nah, sangat berbahaya. Ya. Kalau kita enggak bisa mempengaruhi itu, berarti kita akan dipengaruhi. Yang kedua, perintah untuk selalu berteman dengan orang-orang yang bertakwa dan bergaul dengan mereka. Nah, jadi harus punya komitmen ya, bergaul dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa, bersahabat dengan mereka. Walaupun jumlah mereka sedikit, enggak apa-apa. Walaupun dibilang kupar uang pergaulan, enggak apa-apa. Kupar itu enggak dosa. Kupar itu kurang pergaulan. Enggak dosa. Maka manfaatkan forum-forum semacam ini ya. Oh, ini teman pengajian saya. Nah, itu. Kamu sama-sama mereka aja. Nah. Gunakan mereka dalam hal-hal yang bermanfaat. Tahun ini adalah masalah bisnis atau masalah kehidupan sehari-hari, masalah apa, manfaatkan ya teman-teman yang soleh. Kalau jadi bos, terima yang soleh-soleh saja, enak, anteng, bisa ditinggal tidur di rumah. Nah, tapi kalau nerimanya itu orang-orang yang nakal-nakal, nggak bisa tidur ya, melotot terus ngawasi. Nah, ya. Ya kan? Begitu. Itu kita terapkan pada diri kita dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini bukan hanya berlaku untuk kita, tapi untuk apa ini? Anak-anak kita juga. Anak-anak kita jangan sampai kemudian dikumpulkan dengan teman-teman yang rusak agamanya. Apalagi teman-temannya kafir. Hanya karena semata-mata gengsi. Sekolah bertaraf internasional. Siswa-siswinya rata-rata non-muslim. Jangan kemudian kita menaruh anak kita di situ. Hanya semata-mata lihat gengsinya itu. Bertaraf internasional. Nah, karena bertaraf internasional berarti, nah, kebobrokannya itu sudah internasional. Pergaulannya sudah apa ini? Bebas internasional berarti ya. Nah, kerusakan agamanya juga apa ini? Internasional. Seperti itu dilihat. Jangan sampai kita itu jadi orang yang bodoh. Awas. Jangan sampai basah kena air. Tapi membiarkan anaknya nyemplung di laut. Mana? Uangnya nyemplung di laut tapi gak boleh sampai basah. Gimana caranya? Nah. Jangan berteman dengan anak-anak yang rusak agamanya. Nah. Tapi kamu sekolahnya gak boleh telat. Ya, nah, sama teman-temanmu yang kafir itu. Nah. Gimana? Gimana? Jadi anak yang paham itu misalkan ya, akan berpikir, man, bapak minta saya tidak boleh berteman dengan orang-orang yang jelek agamanya. Tapi saya disuruh sekolah di tempat yang semuanya agamanya jelek, bahkan rusak. Nah. Ya, coba dipikirkan, nyambung gak? Ya gak nyambung lah. Ya. Kalau memang anak-anaknya disuruh untuk menghindari teman-temannya, rusak agamanya, maka pilihkan lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, kan seperti itu. Tidak kemudian memaksa anaknya untuk masuk ke tempat yang memang akan merusak dia sendiri, yang di situ lingkungan agamanya jelek. Larangan. Larangan. Bukan masalah duniawiyah, masalah akhirat itu. Berbahaya. Sangat berbahaya. La tusahib illa mu'mina. Jelas. La apa itu? La nahi. Dalam bahasa Arab, la nahi itu berarti larangan. Dalam usul fiqh, larangan itu asalnya adalah hukumnya apa? Haram. Sampai ada dalil yang mengatakan makruh atau mubah. Ada enggak dalil yang mengatakan bertemanlah dengan orang-orang selain mukmin? Enggak apa-apa. Berteman dengan selain mukmin, enggak ada juga dalil seperti itu. Berarti hukumnya ialah haram. Nah. Tapi begitulah sekarang ini. Kenyataannya, orang-orang Islam bangga malahan. Punya teman, punya sahabat non-muslim. Ya. Sehingga curhat-curhatnya kepada apa ini? Non-muslim. Akhirnya, ya itu. Tingkah lakunya seperti apa? Non-muslim. Dan bangga berhasil masuk ke mereka. Naudzubillah min dzalik, sampai menjadikan penasihat utamanya dari kalangan apa? Non-muslim. Terus hadis ini dikemanakan? La tusahib illa mu'minah. Jangan engkau bersahabat dekat atau berteman dekat kecuali dengan orang yang beriman. Ya. Ini dalil ini tidak akan dipakai oleh kaum apa ini? Liberalis. Ya. Kom-kom liberal itu tidak akan memakai hadis ini, ya. Nah, ini mengekang kebebasan dalam berteman, nah, menyebabkan orang kuper, ya. Padahal kita ini sudah pergaulannya global, sifatnya dunia. Baik. Jadi perlu ditanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini, larangan memuliakan, ya, larangan memuliakan orang-orang yang fasik, yang jelek agamanya. Kecuali dalam rangka ta'liful qulub. Melunakkan hati mereka. Jangan para badalan-badalan jalan diundang. Hai sini-sini, makan-makan ya. Ngono. Dihormati. Badalan-badalan di jalan dihormati. Tak boleh. Kecuali dalam mereka ta'liful qulub untuk mendakwahi mereka. Tak masalah. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu menunjukkan kita dilarang memuliakan orang-orang apa ini? Fasik, orang-orang yang jelek agamanya. Kecuali dalam mereka apa ini? Ta'liful qulub. Untuk melunakkan hati mereka agar menerima Islam. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengundang orang-orang yang bertakwa. Baik itu yang fakir maupun yang kaya. Kalau ada acara walimah, ya, yang diundang ialah orang-orang yang bertakwa. Baik yang kaya maupun yang miskin. Ya. Supaya makanan yang kita suguhkan itu barokah. Dan kita juga dapat barokahnya orang-orang yang memakan makanan kita. Sering-sering undang orang-orang sholih, orang-orang yang bertakwa untuk makan makanan kita. Ingat, bukan berarti gak boleh ngasih makan orang-orang apa ini? Yang jelek agamanya. Boleh, tapi tadi itu. Untuk apa ini? Ta'liful qulub. Untuk memuliakan mereka, tidak. Mereka itu merusak agama. Mereka itu menentang agama. Mereka itu menodai agama. Allah murka sama mereka. Masa kita memuliakan mereka? Nah, di antara bukti keimanan seseorang itu ialah mencintai apa yang Allah cintai. Dan marah dengan apa yang Allah murkai. Allah murka kepada orang-orang yang rusak dan menyimpang agamanya. Maka kita juga apa ini? Marah sama mereka. Jangan sampai kita kemudian malas baliknya memuliakan mereka. Adapun istilah ta'liful qulub itu ialah tujuan berdakwah agar mereka tidak semakin menjadi-jadi kejahatannya atau bisa untuk menarik simpati mereka. Nah, tapi kalau sebagai kebiasaan, nah, lebih memuliakan orang yang jelek agamanya daripada orang yang bertakwa, nah, wah ini gak boleh. Gak boleh. Tapi, hadis berikutnya. Hadis yang ke-367. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi, seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Falyandur ahadukum mayu khalil. Maka hendaknya kalian melihat siapa yang akan dijadikan sebagai teman dekatnya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Wa qala At-Tirmidzi hadisun hasan. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini sebetulnya dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zuhair ibnu Muhammad Al-Khurasani. Zuhair ibnu Muhammad Al-Khurasani. Ini dhaif. Akan tetapi ada jalan-jalan yang lain yang menguatkannya sehingga hadis ini naik ke tingkat berikutnya, yaitu hasan li ghairihi. Jadi ucapan At-Tirmidzi hadisun hasan tadi maksudnya ialah hasan li ghairi. Jadi ada hadis yang dhaif tapi enggak terlalu dhaif, kemudian di diperkuat dengan riwayat-riwayat yang sama, yang sahih atau yang dhaif, yang enggak terlalu tapi banyak, maka bisa menyebabkan hadis tadi terangkat derajat yang tidak baik ini. Hasan li ghair. Hasan li ghair itu berarti peringkat hadis sahih yang paling rendah. Tapi masih bisa dipakai sebagai apa ini? Hujjah. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat ajaran tentang prinsip dalam memilih teman atau sahabat. Al-Khalil itu artinya ialah As-Sadiq atau As-Sahib, teman dekat, sahabat. Prinsip yang pertama, Islam menganjurkan kita untuk selektif dalam memilih teman atau sahabat. Fal yandur ahadukum ma yukhalil. Lihatlah siapa yang akan kalian jadikan sebagai teman atau sahabat. Berarti harus selektif. Dilihat dulu, di seleksi ya. Ini baik agamanya, ya cocok. Ini, wah, orang-orang yang rusuh agamanya. Naam, coret. Itu ya. Selektif dalam memilih teman atau sahabat. Gak apa-apa, dibilang kupar saya lagi, gak apa-apa, gak dosa. Bahkan kupar zaman sekarang ini lebih afdol. Daripada dia terlalu bebas dalam apa ini, bergaul, sehingga semuanya dijadikan sebagai temannya, ya. Akhirnya dia sibuk dengan teman-temannya itu. Akhirnya dia terpengaruh dengan teman-temannya. Di antara nasihat emas para salafus sholih kepada para penuntut ilmu, di antaranya ialah mempersedikit teman. Ayo. Tidak memperbanyak teman. Kenapa? Karena memperbanyak teman itu menyibukkan. Coba sekarang ini ya, ada grup WA dan yang semisalnya. Nah, kalau satu grup WA itu isinya ratusan, setiap hari ngirim chattingan, terus kita jawab satu-satu. Nah, coba, masih sempat gak kita untuk merejah pelajaran? Ditambah lagi dia gak selektif dalam memasukkan grup itu. Gak semua ngasih faedah. Tapi ada juga yang kemudian, yo, bisnis atau ngajak kemana macam-macam gitu. Ya, ya. Nah, benar-benar menyibukkan ya. Ya kalau orangnya sama, tujuannya sama, tinggal sekali ketik, kirim semua, set, selesai. Enggak, satu-satu masalahnya sendiri-sendiri. Nah, tak akan fokus. Ya. Termasuk hal itu bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Para suami itu kalau enggak membatasi pergaulan, bisa mengganggu keharmonisan keluarga. Istrinya sampai enggak diperhatikan, dicuekin terus. Dia sibuk dengan teman-temannya. Apalagi kalau masalah ta'addud, wow. istrinya manggil-manggil kok. Terus begitu. Nah, dan banyak muskilah yang disampaikan kepada para asatidah masalah ini. Teman ustaz, suami ana sibuk dengan teman-temannya di jejaring sosial, ya, sampai istrinya enggak pernah diperhatikan. Begitu. Bahkan istri-istri sekarang itu sampai menganggap HP-nya suami itu adalah madunya yang terkuat dalam menyaingi hidupnya. Istilahnya itu madu hitam. Nah, ya, madu hitam kata kenal, pahit dan ganas. Ya kan? Ya kan? Madu hitam ada ya? Pernah minum madu hitam? Ya kalau ya, nah, jadi saya ketika demam, teman-teman kasih madu hitam, nggak tahu madu hitam itu campur atau yang jenis madu jadi hitam, ya mungkin ada komposisi yang lain ya. Untuk pahit. Tapi istilah madu hitam di sini itu ialah karena rata-rata HP itu warnanya hitam, rata-rata ya. Nah, terus dibilang madu itu karena seperti istri yang lain, ya. Nah, perhatian. Wah, sibuk. Nah, ya. Kalau istrinya enggak sabar bilang, pilih aku atau madu hitammu, gitu. Nah, tapi ya, seperti itu. Barakofiku. Jadi gak apa-apa dibilang apa ini. Kupar itu gak apa-apa. Yang penting kita harus selektif dalam memilih teman. Begitu. Jelas ya. Apalagi zaman sekarang ini. Harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Jangan asal pasang teman. Prinsip yang kedua. Memilih sahabat yang jelas agamanya dan prinsipnya di atas al-haq. Wah, ini sahabatnya ini ya. Agamanya apa? Usul Islam ya. Dia al-sunnah atau al-bid'ah. Pilih al-sunnah. Al-bid'ah, coret. Gitu. Blokir. Ya. Nah. Gitu. Jangan KB, melibu KB. Masuk semua. Jangan. Ya. Nah. Racun itu. Ya. Sudah madu hitam. Masukkan racun. Oh, tambah. Madu dan racun. Campur. Jadi. Pilihlah sahabat yang. Jelas agamanya. Dan. Prinsipnya di atas al-haq. Jangan sok gaul. Bahaya. Orang yang sok gaul itu nanti ujung-ujungnya salah pergaulan. Ingat ya. Para ulama yang ilmunya banyak, pengalamannya banyak saja. Kalau sampai salah pergaulan, ablas. Yang asalnya ulama sunnah menjadi apa ini? Ulama hisbiyah. Salah pergaulan. Gitu. Apalagi kita yang ilmunya pas-pasan. Apalagi yang gak punya ilmu. Nah, sudah. Ablas. Boleh. Ablas. Prinsip yang ketiga. Barakallahu fikum. Pilihlah teman yang bisa menasihati kita dalam kebaikan. Bukan yang menyesatkan. Jadi penting ini. Karena seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekatnya itu adalah teman-teman yang selalu menasihati dia dalam kebaikan, mengarahkannya ke kebaikan, maka insya Allah bisa membantunya untuk istiqomah. Tidaklah, ya. Tapi kalau tidak, dia akan apa ini? Jatuh ke lembah kesesatan. Waliyadzubillah. Barakallahu. Kemudian yang keempat, Islam menilai seseorang berdasarkan teman dekatnya dan menghukuminya sama. Nah, para ulama seperti itu. Ma'aman, dia bersama siapa? Ma'fulan al-Hisbi. Naam, wa Hisbi. Gitu sudah langsung. Dia bersama siapa? Oh, dia bersama si Fulan. Hisbi. Ya, dia juga Hisbi. Alas, ablas sudah. Ini teman dekatmu siapa? Ya, pemabuk. Ya, sama kamu. Nah. Kamu teman dekatnya siapa? Orang sufi. Kamu juga sufi. Barakafikum. Taib. Wallahu ta'ala. A'lam bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.